kasih tahu, pernah dengar enggak kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu di malam-malam? Ya. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang tengah malam ini sebetulnya mau mampir. Mampir saja ke situ. Mampir. Karena tujuan utamanya ke tempatnya Nabi Lut. Ya, saudara Nabi Ibrahim. Mampir ke situ, datang malam-malam. Faqalu salama. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Andalah malam-malam jam 2, setengah 3. Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Itu kan dari luar. Pertanyaan saya, dibuka enggak? Hah? Atau yang kedua lah. Dijawab enggak salamnya? Masa. Jawab dulu, karena menjawab salam hukumnya wajib. Perkara dibuka atau enggak, urusan belakangan. Menjawab salam hukumnya wajib. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diberikan penghormatan dengan salam, maka jawab kalau bisa dengan lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau semisalnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Jadi kalau ada orang tengah malam pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Jawab dulu, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka embung. Salam, salam, salam, buka, gak mau. Ya, baik, Nabi Ibrahim lihat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, singkatannya itu. Begitu dibuka, kaumum munkarun. Orang asing. Bukan orang sini, jauh. Kalau orang jauh, ini berarti gak usah banyak ditanya, mungkin capek, lelah. Silakan masuk, duduk aja. Faragha ila ahlihi faja'a bi'adlin samin. Kemudian datang ke istrinya Sayyidah Sarah bertanya, ini ada tamu malam hari begini, kita punya menu terbaik apa untuk menjambunya? Kata istrinya, Pak, gak ada makanan nih, kosong. Kesempat-sempatnya nengok kemudian ke belakang, lihat stok ternaknya, ada lembu anak sapi. Itu nyembeli dulu bikin gulai malam-malam untuk memuliakan tamu. Masya Allah. Coba lihat Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Ya, bapak moyangnya para nabi. Di bawah beliau itu nabi semua itu. Nanti lahir kemudian Ishak. Nabi setelahnya. Ishak, Yaakob, ada Yusuf, ada terus, ada Sulaiman, ada Daud, ada Musa sebelumnya. Terus sampai dengan ke Isa alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad itu jalur Nabi Ismail. Muhammad alaihissalam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rab, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Itu nasab, nyambung, ulangi. Tuh. Semua Abul Anbiya, bapak para nabi, Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Kedatangan tamu malam-malam dimuliakan sampai bikin gulai. Ahli surga. Kita ahli surga belum. Nabi bukan, Rasul bukan. Bapak para nabi juga bukan, tetangga nabi juga bukan. Assalamualaikum, salam, buka. Begitu dilihat ternyata jubah putih, rambut gondrong agak banyak. 3-5 orang. 5 makhluk. Jadi dibuka enggak? Nabi Ibrahim silakan duduk. Ke belakang, tiba-tiba bawa makanan. Faja'a bi'idlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka. Tapi persoalan belum tuntas. Begitu dihidangkan, sudah duduk, makanan gak disentuh. Dilihat aja begini. Gak dipegang, gak ngapa-ngapain. Begitu diamati Nabi Ibrahim, ini gak dipegang. Gak dimakan, cuman dilihatin. Lihat ke bawah, kaki gak napak di lantai. Mas. Malam-malam. Datang tamu, 5 orang, jubah putih, rambut panjang. Datang, duduk. Masya Allah. Mohon maaf, datang. Dihidangkan makanan. 1-200 tusuk hadir semua. Cuman dilihat aja. Kakinya gak napak. Respon Anda bagaimana? Udah gak sempat lagi ngasih rekaman begini tuh. Dan gak sempat lari. Karena sudah ada di situ. Gak ada peluang lari. Rasa takut yang menghadirkan kemudian kekhawatiran dan tidak punya peluang untuk mengelak, itu disebut aujas namanya. Fa'aujasa minhum khifa. Kemulailah merasakan kekhawatiran, tak. Gak bisa ngelak, ya di situ aja. Ya. Maka mereka berkata, qalu la takhaf, jangan takut. Kami adalah malaikat yang menyambut. Datang ke sini untuk mampir aja. Tujuan kami itu ke tempatnya Nabi Lut. Tapi Anda ini Ibrahim, luar biasa alaihissalam. Luar biasa. Kami datang malam-malam masih dijamu, disambut. Kami berikan gembira dari kemuliaan yang telah engkau berikan ini. Ada kabar gembira dari Allah. Wabasyyiruhu bighulamin alim. Allah kasih kabar, karena akhlakmu yang mulia ini, karena amalmu ini, istrimu yang divonis menopause dan mandul tidak mungkin punya anak itu, akan melahir seorang anak langsung kemudian anugerahnya dari Allah. Anak yang sangat cerdas. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu jawaban dari doa yang kata orang mustahil, maka lakukanlah amalan-amalan yang menurut orang sulit untuk dilakukan. Itu rumus Quran di ayat. Jadi kalau sedang punya keinginan, kata orang gak mungkin nih, kata orang gak bisa, maka kerjakan amalan-amalan yang tidak banyak orang melakukan. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Ya, orang sedekah kaya ada, wajar. Anda kumpul-kumpul dapat 1.000 rupiah, sisihkan 200, 10.000, sisihkan 2.000. Anda sedekahkan dan niatkan untuk kayak apa yang Anda inginkan. Jika benar itu dibutuhkan, Allah akan anugerahkan. Itu musnya. Kan jarang ada orang terima tamu malam-malam, apalagi dibikinin gulai sendiri. Maka ketika Anda melakukan perbuatan yang menurut banyak orang tidak mungkin, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang menurut banyak orang mustahil.